السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai akhir kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Dan kita berada di bab kewajiban suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan kita telah membahas penggalan surat An-Nisa ayat 34 yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah. Lalu setelah membawakan ayat tersebut, beliau menyampaikan bahwa hadis berikutnya adalah hadis Amr bin Al-Ahwas, baru setelahnya hadis Abu Hurairah, lalu berikutnya hadis Abu Hurairah lagi, lalu hadis Ibnu Umar. Nah, hadirin Allah muliakan, hadis Amr bin Al-Ahwas itu adalah hadis di bab sebelumnya, hadis tentang hajjatul wada', ketika Nabi SAW menyampaikan hal-hal yang sangat prinsip di hadapan para sahabat beliau dalam hajjatul wada'. Kita akan bacakan sekilas lagi, karena kita sudah bahas hadis ini. Tapi karena hadis ini disebutkan, dimention lagi oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, alangkah baiknya kita bacakan, lalu kita tekankan sedikit, baru kita masuk ke hadis Abu Hurairah. Wa an Amr bin Al-Ahwas Al-Jushami radhiyallahu ta'ala an annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Dari Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di hajjatil wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berbicara di hajjatil wada' setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzakara wa wa'adh, beliau mengingatkan para sahabat beliau dan beliau memberikan nasihat. Lalu beliau menyampaikan ala wastausu bin nisa'i khaira. Ala wastausu bin nisa'i khaira. Yang artinya perhatikanlah, hendaknya kalian saling mengingatkan untuk senantiasa berbuat baik dengan wanita. Dan kita sudah jelaskan tentang istausu itu. Artinya ada beberapa makna berbuat yang terbaik untuk wanita, atau buat istri, lalu saling mengingatkan dan saling menasehati di antara kalian untuk berbuat yang terbaik untuk istri, dan semua makna itu berada dalam kandungan kata wastausu bin nisa'i khairah. Intinya adalah pesan dari Nabi SAW untuk berbuat yang terbaik untuk istri. Dan para suami atau para laki-laki hendaknya saling mengingatkan satu dengan yang lain agar berusaha berbuat yang terbaik buat istrinya. Fa innama hunna awanin indakum. Karena sesungguhnya istri kalian itu berada di dalam ruang lingkup kalian atau kekuasaan kalian. Awan adalah awani, jamak dari aniyah. Aniyah bisa berarti asirah, yang ditawan. Kenapa disebutkan demikian oleh Nabi kita SAW? Karena tanggung jawab penjagaan, pemeliharaan, bimbingan, pendidikan itu harus diberikan oleh suami ke istri. Sebagaimana istri harus taat kepada suami. Ini bukan bermaksud untuk menindas istri, tidak sama sekali. Ini bukan bermaksud menjadikan wanita warga kelas 2, bukan. Makanya kan openingnya apa? Wastausu bin nisa'i khairah, berikan yang terbaik buat istri kalian. Baru masuk, karena mereka itu di bawah kekuasaan kalian. Jadi gak boleh semena-mena, gak boleh arogan, gak boleh zalim, gak boleh dengan emosi. Tapi kalian harus kasih yang terbaik. Laisa tamlikuna minhunna ghayra dhalika illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Dan kalian gak punya opsi kecuali memberikan yang terbaik. Ya kan? Gak ada opsi untuk zalim, gak ada opsi untuk semena-mena, gak ada opsi untuk arogan, gak ada opsi untuk emosi meledak-ledak, gak ada opsi untuk main tangan lalu melukai KDRT. Opsinya hanya berikan yang terbaik. Makanya ketika kita sekali lagi memutuskan untuk menikah, maka Anda harus siap memberikan yang terbaik buat istri Anda. Kalau Anda gak siap itu, maka isi dari pernikahan hanya kezoliman, kezoliman, kezoliman, kezoliman, dan itu bumerang bagi Anda. Mungkin terkesan di dunia suami begitu superior, tapi kan hidup tidak hanya satu kotak pernikahan, dan orang yang zolim akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Di atas langit masih ada langit. Jadi kalian gak punya pilihan kecuali bersikap yang terbaik untuk istri kalian. Itu opsinya. Hanya satu. Illa, baru Nabi SAW menjelaskan pengecualian. Ayati Nabi fahishati mubayyinah. Kecuali istri kalian melakukan perbuatan keji. Dan kalian punya bukti atas perbuatan istri kalian tersebut. Dan keji identik dengan zina dan segala hal yang mengarah pada zina, yang anti-klimaksnya adalah berzina. Fa'in fa'alna fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna dorban goyal mubarri. Kalau istri kalian mengarah ke sana melakukan hal itu, maka kalian fahjuruhunna, hajarlah atau boikotlah, diamkan di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ghairu mubarrih, enggak boleh yang tidak menyakitkan, yang tidak melukai, tapi sebagai bentuk pesan dan shock terapi, tapi gak boleh menyakitkan. Dan kita sudah menjelaskan tentang pukulan ini, gak boleh menyakitkan atau gak boleh menyakiti, lalu gak boleh di titik-titik tubuh yang sensitif, gak boleh wala tadribul wajah, gak boleh memukul wajah. Kalau leher gimana? Leher juga bahaya, hadirin. Ulu hati, dada, lalu semua hal alat atau organ vital dan bagian tubuh yang lemah atau sensitif nggak boleh. Kepala. Jadi sangat-sangat dibatasi. Lalu juga kita sudah menjelaskan bahwa suami terbaik tidak memukul. Walaupun mungkin dia punya hak dan momentum untuk memukul, dia tidak memukul. Itu yang perlu kita ingatkan. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan kalau istri kalian taat kepada kalian, maka kalian tidak boleh menggunakan cara itu. Enggak ada opsi. Lagi-lagi harus lakukan yang terbaik. Jadi jangan udah berhenti. Begitu istri kalian taat, jadi kalau kita memiliki istri yang taat, gak boleh disikapi kecuali dengan cara terbaik. Ala inna lakum ala nisaikum haqqa walin nisaikum alaikum haqqa fahaqqukum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahun. Sesungguhnya kalian punya hak yang wajib ditunaikan oleh istri kalian, dan istri kalian punya hak yang harus kalian tunaikan, dan hak kalian yang wajib ditunaikan oleh istri kalian adalah istri kalian tidak boleh memasukkan siapapun ke kamar kalian dari orang-orang yang kalian gak suka. Semua pihak yang tidak disukai suami gak boleh dimasukkan ke kamar. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Dan istri tidak boleh memasukkan seorang pun yang tidak disukai oleh suami ke dalam rumah mereka. Jadi masuk ke rumah gak boleh, apalagi kamar. Jadi kenapa setelah kamar itu rumah, mungkin ada yang berpikir, okay, kalau kamar gak boleh, masuk ke ruang tamu boleh gak? Oh, gak boleh. Semua gak boleh. Pihak yang tidak disukai suami tidak boleh dimasukkan atau tidak boleh diizinkan masuk ke rumah. Sekali lagi, pihak yang tidak disenangi oleh suami, tidak disukai oleh suami, tidak boleh diizinkan masuk ke rumah. Ala wa huquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Dan hak istri kalian yang harus kalian tunaikan adalah kalian bersikap baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan. Pakaian dan makanan. Dan pakaian disebutkan karena memang wanita suka dengan pakaian. Maka kita hendaknya memberikan ruang di sana selama tidak berlebih-lebihan, selama tidak mubazir. Tapi itu hak mereka mendapatkan pakaian dan makanan. Dan hadirin Allah muliakan, kembali ke bab kita. Jadi isi hadis Amr ini kan tentang hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri. Tapi kalau kita kembali ke bab kita, yaitu hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, maka dari sini kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama apa? Hak suami yang bisa yang wajib ditunaikan oleh istrinya dalam hadis ini. Yang pertama. Apa yang pertama? Loh. Ini pada tidur sih tadi. Yang kita bisa simpulkan dari hadis ini, berkaitan dengan bab. Yang pertama, fa innama hunna awanin indakum, bahwa ketika Nabi mengatakan sesungguhnya istri kalian itu di bawah kekuasaan kalian. Jadi hak suami atau awan bahkan dikatakan bisa dianalogikan sebagai tawanan dengan makna yang positif ya. Artinya hak suami adalah hak kekuasaan kecuali bermaksiat. Istri harus menyerahkan kekuasaan kepada suaminya. Bukan agar hidupnya menderita, justru agar suami bisa mengeksplor saat ia memberikan yang terbaik buat istrinya. Dan seringkali kan orang untuk bisa mengeluarkan seluruh potensinya, udah dikasih kepercayaan, oke, Anda pegang ini, saya percaya dengan Anda, lakukan apa yang Anda ingin. Jadi dia punya kekuasaan di kotak itu gitu. Pelatih sepak bola dia bilang, kalau Anda minta saya bawa tim ini juara, saya harus punya kekuasaan untuk beli pemain yang saya suka. Jangan ada yang halangi saya. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Lalu saya punya kekuasaan untuk menerapkan pola yang saya suka, pattern yang saya suka. Lalu yang ketiga, saya punya kekuasaan untuk membangun cadangkan siapapun, termasuk pemain kesayangan fans misalnya, pemain kesayangan pendukung atau pemain kesayangan klub dan sebagainya. Yang semua yang nggak perform, yang nggak disiplin, saya akan bangun cadangan dan nggak ada yang protes ke saya. Kata manajemen, oke, Anda punya kekuasaan itu. Akan dilakukan, dibeli pemain yang dia pelatihnya sukai, terus segala macam dan akhirnya juara. Itu kan di dunia olahraga kan demikian. Atau di dunia bisnis kan juga demikian. Dikasih ini, tolong pegang. Ini katanya, tolong kasih saya kekuasaan, saya akan atur semua. Atau seorang guru misalnya, tolong pegang sekolah ini. Oke, saya akan pegang sekolah ini. Tapi tolong kasih saya kekuasaan. Saya akan bawa tim saya gitu. Saya akan buat peraturan dan jangan ada yang otak-atik. Jangan ada yang intervensi. Dan saya berhak menghukum siapapun murid. Mau orang tuanya kuat, mau orang tuanya kaya dan seterusnya, kalau salah salah. Oke, silakan. Maju itu sekolah. Jadi hal itu penting kalau kita lihat dari sisi positif. Ya bisa aja, arogansi bisa jelas. Menggunakan posisi untuk kezaliman jelas bisa, tapi bukan itu poinnya. Itu hak suami, dia harus punya wewenang itu. Harus punya wewenang itu. Dan kalau dia dikasih wewenang itu, makanya laisa tamlikuna minhunna ghairu dzalik. Dia enggak punya opsi kecuali memberikan yang terbaik. Dia harus perform gitu loh. Jadi kalau istrinya sudah sampaikan pokoknya saya serahkan urusan saya ke engkau ya, suamiku. Dalam arti call di kamu ya, keputusan di kamu. Ini kalau begitu istrinya menyerahkan seluruhnya, maka dia harus tampil perform. Dia harus tampil baik, bahkan berikan yang terbaik. Kalau enggak dia khianat. Kalau tidak khianat. Dan khianat ketika diberikan amanat barang aja tuh masalah di hari kiamat hadir. Khianat, kita dititipin pensil tuh, pensil pensil gaya 90 gitu yang diserut-serut gitu, lalu kita nggak amanat, masalah kita di hari kiamat. Bagaimana kalau amanatnya adalah seorang wanita, seorang istri? Ya bayangin sendiri aja nih. Memang mungkin kesannya Anda superior di dunia, Anda bisa semena-mena, tapi kan lagi-lagi hidup bukan hanya di dunia, nanti ada alam barzakh, ada hari kiamat. Dan orang zalim dibalas di dunia, gitu aja. Orang zalim dibalas di dunia. Orang yang zalim sama istri dibalas di dunia. Maka lihat, kehidupan bukan hanya di dalam rumah kan. Kehidupan ada di tempat kerja, ada di lingkungan pergaulan, ada di mana-mana. Dan kalau kita berkuasa di rumah, belum tentu kita berkuasa di luar rumah. Dan yang memiliki alam semesta ini Rabbul Alamin. Dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Allah Maha tahu apa yang kita perlakukan ke istri kita. Allah tinggal, dan Allah punya banyak banyak hamba yang bisa membalaskan itu. Enggak heran gitu, ada banyak kasus dia tekan istrinya, lalu di kantor dia ditekan sama bosnya, hampir sama gitu. Dibentak-bentak istrinya enggak ada alasan, di kantornya dibentak-bentak sama bosnya. Dan banyak orang tuh enggak sadar gitu, itu gara-gara al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Balasan membentak dibentak, balasan zolim dizolimi, balasan semena-mena disemena-menain orang. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi begitu istri sudah menjadi awan, itu maksudnya bahwa suami diberikan keluasaan, kebebasan untuk memberikan yang terbaik dengan batasan-batasan syar'i tentu saja. Dan itu yang diinginkan pemimpin kan. Pemimpin kan ingin, tolong kalau saya disuruh ngelit, dikasih pemimpin, jangan ada intervensi kecuali Allah dan Rasulnya misalnya. Kecuali ikut aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita lihat hasilnya. Maka istri harus memberikan itu kepada suaminya dan harus percaya sama suaminya. Harus percaya kepada suaminya. Dan banyak kasus istri gak percaya sama suami. Dan itu permainan syaitan. Karena kalau sudah tidak ada kepercayaan dan trust, hubungan itu berat. Dimanapun lah. Jangankan rumah tangga, bisnis saja kalau gue mulai gak percaya sama dia, ya udah lu jangan bisnis sama dia, karena gak enak udah. Semua hubungan kalau gak ada kepercayaan berat. Hubungan sosial atau interaksi di antara manusia itu dibangun di atas kepercayaan. Jadi kalau kita gak percaya suami kita mampu memimpin kita, kenapa nikah sama dia? Kecuali kalau dipaksa. Karena Anda yang milih dia sebagai pasangan Anda, sebagai pemimpin. Maka konsekuensinya kasih kepercayaan, dia pimpin kita. Dan semua akan bermain di kotaknya masing-masing. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, apa hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya di dalam hadis ini? Kehormatan. Kehormatan. Makanya kan begitu, ila ayati nabi fahisyati mubayyinah, maka ada langkah-langkah berbeda yang bisa ditempuh oleh suami. Jadi ini yang sangat penting, bahwa istri harus menjaga kehormatannya, dan itu hak suami setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya zina itu mencederai atau berbuat masalah dengan hak Allah lalu hak pasangan. Jadi hati-hati dengan perbuatan keji, perbuatan zina. Begitu istri mengarah ke sana, maka dia tidak menunaikan hak suami. Dan bahaya. Walaupun suami enggak tahu, ya suami enggak tahu di dunia, hadirin. Di akhirat dibongkar semua. Itu kalau suami enggak tahu di dunia. Dan mayoritas kasus kebongkar. Mayoritas kasus terbongkar. Kalaupun enggak terbongkar, ingatlah suatu hari di mana Allah berfirman, "Yauma tublas sarair." Dalam surat At-Tariq. Di hari di mana semua rahasia itu dibuka dan dibongkar sama Allah. Dan itu lebih memalukan. Hari kiamat semua manusia dikumpulkan, hadirin. Orang ketika berzina lalu terbongkar di dunia, itu sangat pahit, sangat memalukan. Tapi itu bukan kartu mati. Bisa jadi itu momentum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin suaminya enggak memaafkan dia atau diceraikan dan dia kehilangan indahnya dunia, tapi paling enggak dia punya potensi selamatlah di akhirat. Kalau dia bertobat-tobat nasuha, masih ada peluang gitu, walaupun sangat memalukan, sangat pahit dan konsekuensinya besar. Tapi kalau dibongkar di akhirat, mana ada kata taubat? Mana ada kata istighfar? Jadi itu bunuh diri, hadir. Karena ini perlu kita tekankan, karena kan mayoritas perselingkuhan, perzinaan itu kan main belakang. Dan kita harus ingatkan bagi orang beriman, main depan, main belakang sama aja. Kalau kita lihat dari sisi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada bedanya. Emang Allah enggak tahu kalau main belakang. Allah hanya tahu kalau kita main depan gitu. Dan pertanyaan simpel, hadirin. Kenapa misalnya mayoritas pasangan main belakang? Karena kalau dia suami, dia takut ketahuan istrinya, iya gak sih? Dan kalau dia istri, lebih-lebih dia takut ketahuan suaminya. Lah kalau suami dan istri Anda takuti, lo gimana Rabbul Alamin? Itu kan sebuah paradoks berpikir. Paradoks berpikir. Anda takut diketahuan sama istri. Dan secara fisik, secara umum, wanita lebih lemah dari Anda. Dan secara umum, di banyak kasus, istri Anda ada yang nafkahi, ada yang kasih ini segala macam. Artinya untuk kehidupan finansialnya, dia disupport sama Anda. Nah kalau sama istri Anda saja takut ketahuan, takut. Ya bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan syadidul iqab yang maha pedih siksanya? Itu kan harusnya kan kalau Anda takut ketahuan sama A, misalnya takut ketahuan sama teman sekelas itu kelas 3 SD, takutnya tuh. Ya harusnya dia lebih takut lagi kan kalau ketahuan seniornya. Atau takut ketahuan sama kelas 1 SMA. Ya dia harusnya lebih takut ketika seniornya kelas 3 itu tahu perbuatan dia. Aduh gue gak. Kalau teman sepantar masih inilah. Tapi kalau punya masalah dengan kakak kelas atau senior, masalah jauh lebih besar. Kan demikian. Kita ada secara umum kan main belakang. Kenapa? Takut ketahuan. Oke. Lalu Anda gak takut ketahuan Allah Subhanahu wa taala? Atau kita gak takut sama Allah? Karena semua kita bisa tergelincir kalau Allah gak jaga dan Allah gak tolong. Oh, itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lalu apa lagi hak suami yang ada dalam hadis ini? hak suami dalam hadis ini adalah suami punya hak untuk mengambil langkah-langkah pengobatan ketika ada masalah dengan istrinya. Dan yang disebutkan dalam hadis ini hajar dan memukul yang tidak menyakitkan dan memukul tidak di bagian-bagian yang sensitif, vital dan lemah. Jadi ketika ada istri melakukan itu lalu suaminya menyikapi dengan cara-cara seperti ini, maka itu hak suami. Istri gak bisa komplain. Itu hak suami. Itu dijelaskan Nabi kita SAW. Lalu yang berikutnya, kalau istri taat, maka lagi-lagi tidak ada opsi ke arah sana. Dan itulah hak suami, mendapatkan ketaatan dari istrinya. Secara mutlak, tidak. Selama tidak maksiat. Jadi hak suami berhak mendapatkan ketaatan istri. Selama tidak maksiat. Selama tidak maksiat. Lalu, yang terakhir, hak suami adalah beliaulah yang menentukan atau suami lah menentukan siapa yang boleh masuk rumah, siapa yang enggak boleh masuk. Siapa yang boleh berkunjung ke rumahnya, siapa yang enggak boleh berkunjung. Siapa yang diizinkan dan siapa yang tidak diizinkan itu dikembalikan kepada suami, maka istri harus minta izin kalau ingin ngajak teman-teman main ke rumah. Tapi ini perempuan semua kok, walaupun perempuan semua, hadis umum. Hadis umum. Karena bisa jadi suaminya ngelihat ini istri saya ini kalau bergaul sama B, teman perempuan yang B, ini pasti kalau di rumah cara bicaranya ini, terus nanti arahnya ke gibah dan seterusnya. Saya nggak mau. Apalagi kalau ngundang dia ke rumah, saya lebih nggak mau lagi. Jadi sekali lagi ini bukan hanya tentang lawan jenis, ini bisa jadi sesama perempuan. Pokoknya gak disukain suami, gak boleh dimasukkan. Gak boleh dimasukkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah hadis Amr yang disebutkan Imam Nawawi. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan berikutnya nanti di pertemuan akan datang kita masuk ke hadis Abu Hurairah. Wallahu ta'ala bisawab. Kita buka satu dua kesempatan untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz izin bertanya, kami sudah menikah 2 tahun, kadarullah belum dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha. Sebab pihak istri ada masalah infertilitas. Baru diketahui setelah 1 tahun pernikahan pada saat pengecekan. Suami jadi sering marah mendiamkan istri, kadang perkataannya menyakitkan. Mohon doanya Ustaz agar kami diamanahi keturunan yang soleh-soleha dan mohon nasihatnya untuk kami agar bisa lebih bersabar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita bahas secara teknis dulu ya. Yang pertama, dalam kondisi seperti ini, sebuah hal yang perlu dievaluasi dan rasanya kurang bijak jika suami kecewa, marah, dan menyikapi istri dengan tidak baik karena masalah keturunan. Dan istri punya masalah itu ketika satu tahun pengecekan. Karena yang pertama, suami atau sebagian ulama mengatakan, kan calon suami punya hak untuk meminta calon istrinya mengecek hal itu sebelum pernikahan. Punya hak. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau hak itu tidak digunakan sebelum pernikahan, lalu baru dilakukan pengecekan setelah pernikahan dan ternyata ada masalah, ya jangan timpakan kesalahan ke istri. Anda kan gak menggunakan hak Anda kemarin. Kalau memang itu hal yang sangat urgent bagi kita, maka minta sebelum pernikahan. Konsekuensi kita gak minta berarti kita harus siap dengan semua kemungkinan ke depan. Kalau misalnya kita membutuhkan itu, sebagian para ulama mengatakan calon suami atau istri punya hak untuk meminta. Begitu itu tidak diminta, tidak menggunakan haknya, maka konsekuensinya apapun yang terjadi, Anda siap dong. Adapun marah dan itu perlu ditinjau ulang. Kenapa nggak menggunakan hak itu? Terus yang kedua, saya nggak menghukumi ini ya, karena pertama ini bukan fak saya, dan yang kedua pertanyaannya masih cukup global. Tapi kan ketidak ada keturunan kan apa secara teknis saja pelik hadirin. Bisa karena artinya ketika terungkap ada masalah di istri, itu kan bukan berarti satu-satunya masalah adalah istri atau istrilah penyebab gak ada keturunan. Di banyak pasangan bisa jadi suaminya pun juga bermasalah. Tapi suaminya ngecek aja. Karena seringkali pengecekan hanya ke pihak istri. Kalau suaminya dicek, suaminya masalah juga. Atau dua-duanya gak ada masalah, tapi Allah belum karuniai aja. Atau ada, pada dasarnya dua-duanya gak ada masalah, tapi begitu proses gak, kan kata saya cuma dengar beberapa dokter itu bisa perbedaan, pokoknya ada hal-hal yang bisa mengakibatkan tidak terjadi pembuahan. Jadi terlalu kompleks buat kalau kita tinjau dalam sebatas masalah teknis yang menunjukkan tidak bijak rasanya kalau kita marah ke istri kita atau kita berubah sikap. Itu baru bicara masalah teknis. Lalu bagaimana bicara masalah iman? Bukankah ini berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah yang maha tahu yang terbaik buat kita? Bukankah tugas kita berusaha lalu serahkan kepada Rabbul Alamin? Dan bukankah ada banyak pasangan yang divonis gak bisa punya anak, ternyata dengan izin Allah bisa punya anak? Artinya ini bukan kartu mati. Yang tidak, artinya kalaupun ini sudah jalan buntu atau kartu mati, Anda gak berhak marahin istri dalam kondisi demikian. Apalagi ini bukan kartu mati. Atau ini bukan jalan buntu. Kalau jalan buntu aja gak berhak ya. Bukan akhlak seorang suami yang soleh. Apalagi kalau ini bukan jalan buntu. Lalu kecuali kalau ada manipulasi ya, tadi lupa kan. Kecuali kalau ada manipulasi. Misalnya istrinya atau kita minta cek apa sebelum pernikahan. Lalu istrinya memanipulasi hasil tes yang sebenarnya bermasalah terus dibuat enggak bermasalah, mungkin karena apa punya ini pun diatur segala macam lah. Lalu ternyata baru tersingkap setelah pernikahan, maka bisa dimengerti kenapa marah. Karena dibohongi. Tapi kalau enggak ada sama sekali, bukankah salah satu inti dari pernikahan menerima kelebihan dan kekurangan pasangan? Dan itu tadi Allah Maha tahu. Dan pertanyaan yang juga sangat mendasar, siapa yang bisa jamin kalau kita punya anak-anak itu jadi anak yang soleh dan soleha? Bukankah setiap pekan kita baca surat Al-Kahfi? Coba baca kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir yang berkaitan dengan anak tersebut. Jadi siapa yang jamin kalau kita punya anak-anak itu jadi anak soleh? Allah paling tahu mana yang terbaik buat kita. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang tidak kalian suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi yang kalian suka itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian enggak tahu apa-apa. Sekali bernabi Musa aja gak tahu kok. Makanya terkejut beliau dan bertanya kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir jelaskan. Itu nabi, sekali bernabi alaihissalam, Nabi Musa itu gak tahu. Kan marahnya kita, kecewanya kita, itu kan seakan-akan secara tidak langsung lawazimnya, itu kayaknya kita tahu bahwa kita kan kalau punya anak dapat anak yang soleh dan soleha, sehingga kalau kita gak punya anak berarti kita kehilangan kesempatan momentum tersebut. Siapa yang tahu begitu? Siapa yang tahu demikian? Allah Maha tahu. Dan kalau kita berdoa, Allah akan kasih yang terbaik buat kita. Dan kita bukan orang pertama diuji seperti itu. Bukankah Aisyah radhiyallahu ta'ala tidak punya anak? Ada banyak laki-laki itu mendambakan istri seperti Aisyah. Ketika istrinya ada masalah kesuburan, dia marah. Saya marah karena dia gak bisa memberikan anak. Aisyah juga gak punya anak, hadir. Jadi itu yang perlu kita coba. Dan banyak ujian. Inna ma'amualukum wa'uladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu adalah ujian. Dan ujian anak itu berat tadi. Ujian anak itu ujian jangka panjang. Ujian maraton. Ada banyak orang dikasih sakit selama 2 minggu aja, dia gak bisa sabar. Anak itu bukan ujian 2 minggu, 2 bulan. Anak itu ujian puluhan tahun. Kalau Allah kasih usia panjang kita dan mereka. ini tadi kan nikah berapa tahun? 2 tahun ya. Begitu terus ada masalah, terus marah segala macam. Mungkin menghadapi ujian kayak gini aja kita nggak bisa sabar. Terus gimana kalau lo kasih punya anak? Bisa nih mengerti nggak? Ini pernikah sebagaimana pernikahan ujian, anak kan juga ujian. Intinya kan kesabaran, ya kan? Intinya kan kalau kita mau ujian matematik nih, intinya kan Anda siap gitu loh. Anda persiapan, Anda kuasai seluruh bab dalam ujian matematik tersebut. Nanti Allah mau kasih ujian dari bab kok Allah sih. Kalau guru matematikanya kasih ujian dari bab atau soal dari bab 1, bab 2 kah, bab 3 kah, bab 4 kah, bab 5 kah, angkanya di otak-atik, enggak ada isu bagi Anda. Kenapa? Karena Anda siap. Anda punya ilmunya dan Anda siap menghadapi. Sama. Intinya itu ilmu dan sabarnya. Nanti Allah mau uji dari pihak, dari sisi istri, atau dari sisi anak, atau dari sisi mertua, di sisi orang tua. Orang yang punya ilmu dan sabar dan itu, dia akan siap. Intinya tuh itu. Nah, ngadepin masalah rumah tangga, di tahun kedua aja, gaya kita udah berubah. Udah jadi bad mood, udah marah, dan seterusnya. Baru 2 tahun loh ini. 2 tahun pernikahan. Dan alasan kita marah, sebel, kecewa, bad mood dan ganti sikap itu pun juga enggak kuat gitu loh. Kecuali kalau istri kita melakukan kesalahan fatal mungkin. Tapi kan ini enggak. Lalu bagaimana kalau Allah kasih ujian yang bernama anak? Kira-kira bisa enggak kita hadapi itu dengan benar dan sabar? Rasanya berat kalau sikapnya begini. Jadi bisa jadi Allah gak kasih kita anak bukan karena faktor istri kita, tapi kita gak siap. Ada banyak faktor. Gak semua orang gak dikasih anak gak siap. Nabi SAW dan Aisyah pasangan yang sangat paling siap. Tapi bisa jadi faktor ini. Jadi coba kita renungkan hal tersebut. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin nafi'an. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.